بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita masih pada bab Al-Mubadarah ilal Khairat dari kitab Riyadus Salihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan diawali sebagaimana biasanya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, setiap babnya diawali dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas kemarin Fastabiqul Khairat dan kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'urduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Juga dalam surat Ali Imran, wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, untuk menuju ampunan Allah dari Rabb kalian. Untuk menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan menuju surga. Arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang takwa. Dua ayat ini sangat tepat dijadikan sebagai dalil atas apa yang diucapkan oleh Imam Nawawi dalam judul babnya, Al-Mubadarah ilal Khairat, bersegera dalam kebaikan. Dan termasuk makna bersegera dalam kebaikan adalah semangat untuk mengerjakan amal saleh, jangan ditunda-tunda. Al-mu'minul qawi khairun wa ahab ilallahi minal mu'minul da'if. Seorang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mu'min yang lemah. Wa fi kullin khair, walaupun masing-masingnya memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Kemudian Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan malas, jangan lemah. Jadilah orang yang kuat, yang memiliki azm dan tekad yang kuat pula. Wasta'in billah, minta tolonglah pada Allah, wala ta'jaz, dan jangan lemah. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya seorang mukmin semangat dalam beramal ibadah, semangat dalam salatnya, semangat dalam berpuasa sunnah, semangat dalam bersedekah, semangat untuk berbakti pada kedua orang tuanya, semangat untuk menyambung silaturahmi, semangat untuk beramal dengan semua amalan-amalan sunnah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, untuk itulah, untuk jannahlah, untuk ridhaan Allah lah, hendaklah mereka berlomba-lomba, kata Allah, bersegera. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan untuk mendapatkan jannah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang lain yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, "Idza arada ahadukumul hajja falyata'ajjal, fa innahu qad yamrad al-marid wa tadallu ar-rahilah wa ta'ridu al-hajah." Dalam hadis yang hasan ini dikatakan, jika salah seorang kalian ingin berangkat haji, maka segerakanlah. Falyata'ajjal, maka segerakanlah. Karena sungguhnya akan sakit orang yang sehat ini akan sakit yang tadinya sehat, atau akan hilang kendaraan yang tadinya dia miliki, atau akan datang hajat-hajat. Hajat-hajat keperluan-keperluan. Yang tadinya dia cukup untuk berangkat haji, uang sudah terkumpul, tapi kemudian karena ditunda nanti tahun depan saja, nanti tahun depan saja, nanti tahun depan saja, tiba-tiba datang hajat. Terpaksa uang tadi dipakai untuk hajat tersebut. Apalagi hajatnya hajat yang masah, keperluannya keperluan yang sangat mendesak. Apakah seorang keluarganya yang sakit keras, atau sesuatu yang terpaksa dia harus keluarkan harta tersebut, akhirnya gagal dia untuk berangkat haji. Sehingga begitu dia mampu, maka bersegera untuk haji. Karena sesungguhnya orang yang sehat bisa sakit. Orang yang tadinya memiliki kendaraan bisa hilang kendaraannya. Orang yang tadinya memiliki harta cukup tiba-tiba memiliki hajat, keperluan yang mendadak, akhirnya tidak jadi dia haji. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan juga dalam masalah salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf dari safnya laki-laki adalah paling depannya, dan yang paling jeleknya adalah paling belakangnya. Apa maknanya? Maknanya bersegeralah untuk berebut mendapatkan saf yang pertama. Karena sungguhnya malaikat akan mendoakan orang-orang di saf yang pertama. Ala shufufil awwal. Ini menunjukkan keutamaan mereka yang bersegera dalam sholatnya. Artinya bersegera datang ke masjid, bersegera dia untuk merebut saf yang pertama, ila akhir. Demikian pula dalam masalah adzan. Demikian pula dalam masalah perkara lain, Rasulullah SAW menyatakan kalau saja mereka tahu pahalanya, niscaya mereka akan berebut, akan berundi. Berundi artinya menginginkan yang lebih cepat atau menginginkan yang lebih dulu. Sampai kemudian karena saling berebut harus ada undian atau di qur'ah. Ikhwani fillah a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa ampunan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang dikejar oleh seorang mukmin, sesuatu yang diharapkan oleh seorang mukmin dan seluruh orang-orang yang beriman. Karena mereka sadar diri mereka bukan orang yang maksum. Karena kita semua sadar bahwa diri kita bukan orang yang bersih. Ada saja kekeliruan, ketergelinciran, kealpaan. Maka mereka sangat berharap untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menunda-nunda taubat, jangan menunda-nunda istighfar. Ucapan astaghfirullah atau ucapan Allahumma gfirli, atau Allahumma inni astaghfiruk, atau Allahumma ajirni minan nar, dan lain-lain dari kalimat-kalimat penyesalan, kalimat taubat, kalimat istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berpikir nanti kalau saya sudah tua saya akan taubat. Jangan berpikir nanti kalau saya sudah begini, saya sudah begitu, saya akan taubat. Nanti kalau saya sudah kaya, saya gak akan curang lagi. Pedagang-pedagang yang curang selalu beralasan begitu. Nanti kalau saya sudah cukup kaya, saya akan bertobat pada Allah Ta'ala. Apakah dia tahu ajalnya? Apakah dia tahu kapan dia mati? Apakah dia tahu kalau dia kemungkinan besok atau lusa akan mendapatkan datangnya ajal, atau mendapatkan ajalnya, atau mendapatkan dari Allah Ta'ala ketentuan takdir bahwa dia akan celaka, akan mati? Ikhwan ibn dina a'azakumullah. Ini yang dijuluki dengan at-taswif. Taswif artinya menunda-nunda pekerjaan, amalan saleh dengan kalimat saufa. Saufa, saufa. Anak muda ini berkata, saya akan bertobat nanti kalau saya sudah tua. Apakah dia akan mencapai masa tua? Atau mungkin dia akan mati muda? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allah yang lebih tahu. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab-sebab maghfirah min rabbikum, di antara sebab-sebab mendapatkan maghfirah, ada banyak. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-salawatul khamsu wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun fima bainahun, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salat-salat yang lima, Ramadhan Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan, adalah menghapuskan dosa-dosa yang di antara keduanya. Jadi di antara salat dengan salat akan terhapuskan dosa-dosanya. Antara Jumat dengan Jumat akan terhapuskan dosa-dosanya. Antara Ramadhan dengan Ramadhan akan terhapuskan dosa-dosanya. Tapi berarti apa makna ayat sari'u ila maghfirati min rabbikum? Bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian. Maknanya segeralah salat, karena salat itu akan mengampuni dosa-dosamu antara salat ke salat lainnya. Bersegeralah untuk beribadah di bulan Ramadhan dengan sempurna, dengan baik. Karena itu akan mengampuni atau akan menyebabkan ampunan, maghfirah dari Ramadhan ke Ramadhan. Demikian pula dari Jumat ke Jumat, hendaklah kita bersegera untuk mengerjakan ibadah Jumat, salat Jumat, dengan segala sunnah-sunnahnya kita tegakkan, dengan lengkap semua syarat-syaratnya, semua kewajiban-kewajibannya, agar menjadi penghapus dosa antara Jumat dengan Jumat. Ini juga terkandung di dalam makna ayat tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan. Salat ke salat akan mendapatkan ampunan. Jumat ke Jumat mendapatkan ampunan. Ramadan ke Ramadan mendapatkan ampunan. Dan lain-lain. Demikian pula taharah. Siapa yang berwudu, disebutkan dosa-dosanya akan berguguran dengan air yang menetes dari anggota wudunya. Ini juga, Masya Allah, ampunan. Maka bersegeralah untuk menegakkan taharah dengan sempurna lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas. Ittiba'an li sunnati nabiyyih, sebagai ikutan terhadap sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya siapa yang bertaharah atau mengerjakan taharah, maka akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana air yang menetes dari anggota wudunya. Kemudian yang kedua kata Allah, wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Setelah bersegeralah kepada ampunan dari Rabb mereka, bersegeralah pula kepada jannah yang arduha as-samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada yang bertanya kepada Nabi SAW, kalau seluas langit dan bumi, lantas nerakanya di mana? Artinya seluruh alam semesta ini adalah surganya. Surganya seluas langit dan bumi, lantas nerakanya di mana? Dijawab dengan jawaban yang sangat bagus. Idza jaa al-lail atau idza jaa an-nahar aina al-lail wa idza jaa al-lail aina an-nahar. Kalau datang malam, di mana siang? Kalau datang siang, di mana malam? Artinya barakallahu fikum, lihatlah ketika datang siang seakan-akan seluruh alam ini terang, benderang. Apakah tidak ada malam? Ada malam. Demikian pula ketika datang malam, gelap seluruh langit dan bumi. Apakah tidak ada siang? Ada siang. Maka ikhwanuddin a'azzakumullah, demikian pula surga yang dikatakan seluas langit dan bumi bukan berarti tidak ada neraka. Ada di bagian lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kalimat u'iddat sudah dipersiapkan. menunjukkan bahwasannya jannah sudah ada dan sudah diciptakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, "A'adadtu li'ibadi salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Bid'il Wahyi bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan bahwa Allah berfirman, "A'adadtu li'ibadi, aku persiapkan untuk hamba-hambaku, as-salihin, hamba-hambaku yang saleh," kata Allah, "mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pula pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di pikiran manusia." Artinya barakallahu fikum, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jannah, maka jannah itu keindahannya, kenikmatannya, mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Semua keindahan yang kamu lihat di dunia ini, maka jannah lebih dari itu. Wala udhunun sami'at, tidak pernah pula didengar oleh telinga. Apa yang pernah kamu dengar di dunia ini yang paling indahnya, maka nanti dalam jannah lebih indah lagi yang tidak pernah kamu dengar. Nyanyian-nyanyian bidadari. Tidak bisa dibandingkan dengan nyanyian siapapun, tidak bisa dibandingkan dengan suara apapun yang merdu, yang indah di dunia ini, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang akan didengar nanti di dalam jannah. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah pula terbetik di telinga-telinga manusia. Afwan, tidak pernah terbetik di pikiran-pikiran manusia. Tak terbayangkan indahnya. A'adadtu li'ibadi, kata Allah. Aku persiapkan, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kalau saya pernah berkata di kajian kita ini bahwa nanti orang yang terakhir masuk surga disuruh untuk membayangkan apa yang indah kemudian diberikan dua kali lipat, maka itu keliru, salah saya. Saya bertobat pada Allah Ta'ala. Bukan dua kali lipat. 10 kali lipat. Walaka bi'ashri amthaliha. Engkau mendapatkan 10 kali lipatnya. Barakallahu fikum, sudah dibayangkan yang paling nikmatnya yang dibayangkan oleh manusia. Ternyata masih itu yang paling bawahnya. Bagaimana di atasnya, di atasnya, di atasnya. Bagaimana jannatul firdaus yang Allah subhanahu wa ta'ala gharasaha biyadih. Allah subhanahu wa ta'ala menanam pohon-pohonnya langsung dengan tangannya. Jannatul firdaus. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Adalah Adam alaihi salam. Dan Jannatul Firdaus yang Allah tanam langsung pohon-pohonnya dengan tangannya. Itu keistimewaan, keutamaan dan kekhususan. Ikhwan ibn a'azakumullah, asyahid yang menjadi bukti bagi kita adalah kalimat a'dadtu dalam hadis ini. A'dadtu artinya aku sudah persiapkan. Di dalam ayat dikatakan u'iddat lil muttaqin, sudah kami persiapkan. Sehingga apakah jannah sudah ada sekarang? Naam, sudah ada sekarang. Sebagaimana neraka juga sudah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. U'iddat lil kafirin. Neraka sudah Allah persiapkan untuk orang-orang kafir. Berarti ada jannah sekarang, ada neraka sekarang. Naam, sudah ada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana suaranya pernah didengar oleh Rasulullah SAW atau Allah pernah memperdengarkan kepada Rasulnya SAW. Dan pernah memperlihatkannya. Dan juga Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa neraka mengeluh kepada Allah bahwa mereka saling memakan apinya. Maka kemudian diberikan dua saluran. Salah satunya adalah yang paling panasnya, yaitu Samum. Yang kedua yang paling dinginnya yaitu Zamharir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti panas itu dari uap api neraka. Angin samum disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, min fayhi jahannam. Maka na'udzubillah minan nar, kita berlindung pada Allah SWT dari api neraka. Bisa dibayangkan kalau sekian jaraknya, tetapi panasnya na'udzubillah, enggak ada seorang pun yang kuat untuk di luar sana. Di masa-masa angin panas, angin semu, di masa-masa teriknya matahari, ketika barakallahu fikum sudah mencapai derajat 50 derajat atau di atasnya, na'udzubillah min dzalik. Itu belum apa-apa, karena itu adalah hanya saluran yang sudah sekian banyaknya turun panasnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hingga hikmahnya kita sangat yakin bahwa jannatu haq wan naru haq, surga itu haq, neraka itu haq. Maka berlomba-lomba. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat lainnya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini gambaran orang-orang yang takwa, atau gambaran orang-orang yang memang Allah berikan pada mereka surga ini. U'iddat lil muttaqin. Siapa al muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan suka dan duka, orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang banyak memaafkan manusia, dan Allah cinta kepada orang-orang muhsin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan juga ciri-cirinya bahwa kalau mereka tergelincir dalam dosa atau mendolimi dirinya sendiri, mereka segera dzakarullah, segera ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Dan mereka tahu, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak israr atas apa yang mereka perbuat. Israr itu terus menerus. Jadi ciri-ciri orang muttaqin bukan orang yang maksum tidak punya salah, tetapi orang yang ketika punya salah segera taubat, ketika tergelincir segera ingat Allah, beristighfar, dan kemudian lam yusirru. Lam yusirru artinya tidak israr. Israr itu tenang dalam dosa dan terus menerus. Tidak, itu bukan ciri orang yang takwa. Kalau dia tenang berbuat dosa terus menerus, maka itu nasallahu salam al afiyah, ciri-ciri kalau dia bukan orang yang takwa. Lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak israr. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Catat baik-baik kalimat yang indah ini seperti kata mutiara. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukannya dengan israr. Dan tidak ada dosa besar kalau diiringi istighfar. Saya ulangi, enggak ada dosa kecil kalau diiringi dengan israr terus-menerus. Mengapa tidak ada dosa kecil kalau dengan israr? Karena jadi besar. Memang mungkin dosanya secara zat kecil, tetapi engkau mengerjakannya terus-menerus, berarti engkau tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Engkau tidak percaya kalau itu terancam dengan dosa. Engkau dalam keadaan aman, tidak khawatir dengan kemurkaan Allah. Ini besar. Masuk di dalam al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah. Itu dosa besar. Artinya dosa kecil tadi berubah jadi dosa besar ma'al israr. Karena dikerjakan dengan israr terus menerus. Ada apa-apa dosa kecil. Enggak apa-apa dosa kecil. Enggak apa-apa dosa kecil. Jadi besar. Mengapa jadi besar? Karena berarti engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti engkau tidak takut kepada kemurkaan Allah, atau engkau tidak yakin tentang neraka, atau engkau tidak percaya pada Quran dan Sunnah yang melarangnya. Itu berbeda. Maka saya ulangi ucapan beliau radhiyallahu taala anhu, la saghirata ma'al israr wala kabirata mal istighfar, atau kama qala radhiyallahu taala anhuma, atau sebagaimana apa yang diucapkan oleh beliau semakna dengan itu radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya karena dua-duanya adalah sahabat. Demikian pula ikhwan ibn na'azakumullah, kata kedua dari ucapan mutiara tadi yaitu tidak ada dosa besar kalau diiringi istighfar. Artinya akan hilang dosa besar kalau dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat kepada apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk bisa beramal saleh dan bersegera mendapatkan ampunan dan jannahnya. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.